Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada sesi yang kedua ini kita akan mengkaji kitab tafsir, tafsir juz amma, juz yang ke-30 dari Al-Qur'an. Masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Mutaffifin. Terakhir kita membahas tentang beberapa gambaran nikmat surga yang Allah sediakan untuk penghuninya. Di antaranya lah barakallahu fikum khitamuhu miskun. Iya. Nah. Ada yang mengatakan bahwa segel dari minuman surga itu adalah misik. Ada juga yang mengatakan kalau setiap minuman yang diminum oleh ahli surga itu mesti minum terakhir itu aromanya sangat harum. Setelah itu Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka untuk hal-hal itulah hendaknya manusia itu berbondong-bondong, berlomba-lomba, bergegas ya, untuk meraih nikmat tadi. Nah, tanafus itu artinya apa? Berlomba. Nah, berusaha untuk barakallahu fikum saling mendahului. Nah. Ai wa fi hadza tsawab wal jaza. Maksudnya hendaknya kalian para manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala dan ganjaran ini. Falyatanafas almutanafisun. Ai fal yatasabaqa almutasabiqun sibaqan yasilu bihim ila haddin nafsi. Wahya kinayatun anis sur'ati fil musabaqah. Yang dimaksud dengan ayat falyatanafas almutanafisun adalah hendaknya berlomba-lombalah kalian di mana dia akan mencapai batasan jiwanya. Ucapan ini kata beliau merupakan bentuk kinayah, ungkapan untuk sebuah kecepatan dalam musabaqah, dalam perlombaan. Artinya apa? Berebut. Berebut untuk dahulu. Nah, barakallahu fikum. Yuqalu nafastuhu ay sabaqtuhu sibaqan balagha biyan nafs. Sebagaimana dikatakan ya, nafastuhu maksudnya aku ya mendahului dia. Nah, barakallahu fikum. Fal munafasa fil khair hiyal musabaqa ila ta'atillahi azza wa jal wa ila ma yurdiyallahu subhanahu wa ta'ala. Sehingga munafasa dalam hal kebaikan adalah bersegera dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dalam meraih ridhonya Allah. Nah, ya. Munafasah fil khair artinya adalah bersegera, berlomba-lomba. Nah, adu cepat untuk melakukan hal-hal ketaatan. Jadi dalam keterangan nas ya, dalam Al-Qur'an ataupun sunnah, kita mendapatkan Islam itu sangat menganjurkan pemeluknya untuk cepat dalam melakukan hal kebaikan. Di sisi yang lain, Rasul juga mengingatkan, jangan suka menunda-nunda. Nah, ya, jangan suka mengatakan nanti. Iya. Nah, atau kelak. Atau bila. Barakallahu fikum. Jadi Islam adalah agama yang sangat menganjurkan pemeluknya itu untuk apa? Yang pertama apa? Cepat dalam melakukan kebaikan. Nah, kemudian tidak menunda-nunda. Kemudian juga dari nas-nas ini menunjukkan nilai-nilai yang lain. Barakallahu fikum. Apa itu? Semangat. Ya. Umat Islam itu dididik untuk apa? Semangat. Berpacu. Berlomba. Dalam hadis Nabi mengatakan apa? Barakallahu fikum. Ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'ts. Semangat dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, apa saja, baik itu dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat. Ketika kita sedang melakukan sebuah aktivitas, jangan loyo. Jangan lemes. Semangat. Barakallahu fikum. Kalau kita yakin apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk manusia. Barakallahu fikum. Nah, iya, tayyib. Yang kerja sebagai orang medis, ya, kesehatan, semangat. Nah, barakallahu fikum. Iya, karena dengan pengetahuan medisnya dia akan bisa membantu banyak pihak yang mengalami sakit. Barakallahu fikum. Nah, begitu juga yang mengajar. Iya, semangat. Barakallahu fikum. Nah, karena dengan ilmu yang diajarkan memberikan manfaat kepada anak bangsa. Barakallahu fikum. Nah, jadi Islam itu mengandung nilai-nilai tadi. Ya, nah, Islam minta pemeluknya untuk apa? Segera dalam melakukan kebaikan dan mengecam tindakan yang suka menunda-nunda. Barakallahu fikum. Nah, kemudian juga Islam mengandung nilai apa? Hirs. Hendaknya seorang Muslim dan muslimah itu semangat dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian kata beliau, wal bu'du amma yuskhitullahu. Dan juga dia bersegera untuk menjauhi perkara-perkara yang akan membuat Allah murka. Juga segera. Nah, barakallahu fikum. Summa qala azza wa jal, kemudian setelah itu Allah azza wa jalla mengatakan, wa mizajuhu min tasnimin aynan yashrabu bihal muqarrabun. Ay mizaju hadha syarab, maksudnya adalah campuran dari minuman surga. Alladhi yusqahu ha'ula'il abrar, di mana orang-orang baik tadi dikasih minum dengan minuman itu. Ada campurannya. Min tasnim. Ay min aynin rafi'atin. Ma'nan wa hissan. Campuran air mereka itu berasal dari mata air yang sangat tinggi. Baik dari sisi makna ataupun barakallahu fikum, ya, hisnya, dari sisi kualitas dan kuantitasnya, dari sisi maknawi dan barakallahu fikum tayyib, ya, yang nyata. Nah, jadi air itu adalah air yang sangat tinggi. Nah, tinggi posisinya, letaknya di tempat yang tinggi. Tinggi dari sisi apa? Kualitasnya. Wadzalika li'anna anharal jannah tafajjara minal firdaus, kata beliau. Hal ini karena sungai-sungai surga, mata airnya itu terpancar dari surga Firdaus. Surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Makanya dibilang tempat mata air sumbernya itu yang paling tinggi. Tasnim itu. Nah, jadi mengalir ke bawah dari sumber mata air Firdaus, ya, ngalir ke tingkat-tingkat yang ke bawah. Nah, Barakallahu fikum. Itu air-air surga. Semuanya berasal dari sumber surga Firdaus. Wal Firdausu huwa 'alal jannah wa ausatul jannah wa fawqahu arsyur rabbi 'azza wa jal. Sedangkan Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi di antara surga-surga yang ada. Di atas surga Firdaus ada arsnya Allah. Ada singgasananya Allah. Kama thabata dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal itu telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya di atas Firdaus atau di atas surga ada arsy. Fa hadha asy-syarab yumzahu bi hadha at-tib alladhi ya'ti min tasnim. Sehingga minuman surga ini dicampur dengan ya minyak wangi yang datang dari sumber tasnim. Mata air tasnim. Ai minal makanil musannamir rafi minal makanil musannamir rafi'il 'ali. Maksudnya air itu dicampur dengan aroma harum yang berasal dari tempat yang tinggi. Wa huwa jannatu adn, yaitu surga adn. Ainan yashrabu bihal muqarrabun, ay anna hadhihi al-ain wal miyahun nabi'ah wal anharul jariyah yashrabu bihal muqarrabun. Maksudnya mata air dan air yang terpancar tadi, sungai-sungai yang mengalir itu akan diminum oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, jadi yang berhak untuk meminum air-air surga adalah orang-orang yang ketika di dunia dekat dengan Allah. Wahuna sayaqulu qailun. Di sini mungkin akan ada yang bertanya. Limadza qala yashrabu biha? Kenapa Allah mengatakan yashrabu biha? Hal hiya ina'un yuhmalu hatta yuqalu syariba bil ina'. Nah, bukankah kalimat yashrabu biha memberikan makna adanya apa? Ina'. Ina itu penampung atau gelas atau yang lain yang digunakan untuk minum, ya. Nah, yang dengannya air itu bisa dibawa. Kenapa harus menggunakan ibarat yashrabu biha, dia minum dengan menggunakan ina? Fal jawab la. Jawabannya ba di sini bukan untuk menunjukkan alat untuk meminum. Nah, li'anna al-'ayna wan-nahra la yuhmal. Karena memang mata air dan sungai itu enggak bisa dibawa. Nah. Idzan limadza lam yaqul yashrabu minhal muqarrabun? Terus mengapa di dalam ayat ini Allah tidak mengatakan akan minum dari mata air tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, menggunakan kalimat min, bukan ba, bukan biha, tapi minha. Harusnya kan itu. Kalau memang yang kalau yang dimaksud itu minum langsung dari sumber mata air atau dari sungainya, harusnya minha, bukan biha. Al-jawabu an hadzal iskal min ahadi wajhain. Jawaban dari problem ini satu dari dua sisi, kata beliau. Wa minal fa minal ulama man qala alba bi ma'na min. Fa ma'na yashrabu biha ay yashrabu minha. Sebagian para ulama mengatakan ba pada ayat tersebut bermakna min, sehingga yashrabu biha itu sama saja dengan yashrabu min minha. Nah, sebagian para ulama berpendapat demikian. Wa minhum man qal, sebagian yang lain mengatakan inna yashrab bima'na yarwa. Mereka mengatakan yashrabu biha itu bukan sekedar minum. Kalimat syariba yashrabu kalau ketemu dengan huruf ba artinya apa? Minum dengan puas. Ya. Minum dengan puas. Nah. Dhumminat atau dhumminat makna yarwa. Naam, ahsan minal wajhil ladzi qablah. Naam, atau dhummina makna yarwa fa makna yashrabu biha ay yarwa bihal muqarrabun. Wa hadzal makna aw hadzal wajh ahsan minal wajhil ladzi qablah. Sehingga penafsiran yang kedua ini lebih bagus kata beliau. Daripada mengatakan ba di situ bermakna min, lebih bagus yashrabu ditafsirkan dengan yarwa. Nah. Li'anna hadzal wajha yatadamman syai'aini. Karena penafsiran dengan sisi yang kedua ini ketika yashrabu ditafsirkan dengan yarwa, minum ditafsirkan dengan puas, mengandung dua hal. Naam. Yurajjihanihi wa huma, awalan ada dua alasan yang menguatkan pendapat ini. Yang pertama, ibqa'u harfil jar ala ma'nahu al asli. Karena dengan penafsiran ini kita akan membiarkan huruf jar di dalam ayat tetap pada makna aslinya. Dan itu hukum asal. Gak boleh dirubah-rubah. Ba, ya ba. Jangan diganti maknanya dengan min. Itu lebih utama. Jadi ba di situ dengan penafsiran yang kedua tetap pada maknanya. Tetap pada hurufnya. Ba, ya ba. Tidak diganti dengan min. Itu alasan pertama. Wasani, alasan yang kedua. Annal fi'la yashrabu dhummina ma'na a'la minasyurbi wa huwa rayyi. Yang kedua kata beliau alasannya, fi'il yashrabu dia akan mengandung makna yang lebih tinggi dari sekedar minum biasa, yaitu puas. Nah, fakam min insanin yashrabu wa la yarwa. Karena contohnya kata beliau, betapa banyak orang yang sudah minum tapi enggak puas-puas. Nah, barakallahu fikum. Walakin idza rawiya faqad syariba. Tapi orang itu kalau dikatakan puas, berarti dia sudah minum. Nah. Wa ala hadzal wajhi as-sani ahsan. Maka dengan bentuk sisi peninjauan yang kedua ini dia lebih baik. Wa huwa ayyata dhamma ayudhammina al-fi'la yashrab ma'na yarwa, yaitu kandungan dari kalimat yashrabu adalah yarwa. Naam, barakallahu fikum. Al-muhim itu barakallahu fikum beberapa ayat-ayat yang Allah sebutkan kepada kita tentang keutamaan ahli surga. Nah, barakallahu fikum. Ayat berikutnya, innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun. Nah, ini ayat sangat pas yang ditanyakan sama mas yang tadi sore. Siapa tadi namanya? Hah? Sampurno. Sampurno, insyaallah. Doanya bagus ini. Ya kan? Bagaimana menyikapi orang yang suka menyakiti kita dengan kata-katanya. Ini pas nih. Pada ayat ini nih. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya para pendosa itu mereka sering sekali mentertawakan orang-orang yang beriman. Nah, diejek kita. Ya, lihat jenggot kita yang terawat panjang kambing tuh. Nah, ya kan? Lihat wanita-wanita bercadar diketawain, barakallahu fikum. Nah, ya, sering kejadian seperti ini. Bahwasanya para pendosa itu mentertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Nah. Apa? Jadikan status. Tayyib. Kalau ya, para pendosa tadi melewati orang-orang beriman, main mata mereka. Ngejek. Jalan sama temannya, coba lihat bapak itu. Tahu ya? Nah, main mata tapi ngejek matanya, Pak. Ya kan? Barakallahu. Kebiasaan para pendosa. Ya, kalau lewat dengan orang-orang yang beriman, yataghamazun, main mata dengan makna apa? Mengejek, menghina. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Kalau mereka kembali menemui keluarga mereka, barakallahu fikum, maka mereka bersenang-senang, bersukaria. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Kalau mereka melihat orang-orang beriman, langsung dikomentarin, ini nih, orang-orang sesat nih kayak gini nih. Ya, kayak gini nih orang-orang sesat nih. Wahabi, nah, ya kan, barakallahu fiik. Langsung difonis sesat. Nah, barakallahu fiik. Dia perempuan bercadar, nah itu perempuan-perempuan sesat. Itu pendosa kayak gitu. Nah, wa ma ursilu alaihim hafizin, padahal mereka tidaklah diutus untuk mengawasi orang-orang beriman. Artinya setiap gerak-geri orang beriman itu dikomentari. Ya. Sedekah salah. Riya dibilang, ya kan. Enggak sedekah pelit. Bingung juga. Jadi kita ngapain ini? Ya kan? Kita sedekah dibilang riya sama dia. Kita enggak sedekah dibilang pelit. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang beriman itu sama para pendosa ini mesti dikomentari buruk. Jadi seolah mereka itu mengawasi kita, ngapain lagi. Nah, ya selalu diawasi. Padahal mereka kata Allah tidaklah Allah ciptakan untuk mengawasi orang-orang beriman. Nah, coba bapak itu coba ngapain lagi dong? Ah, sekarang coba, nah, ya kan? Sama mereka diawasi terus. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Kata Allah, tapi pada hari ini ketika di akhirat, giliran sebaliknya. Orang-orang yang beriman akan mentertawakan orang-orang yang kafir. Naam. Alal ara'iki yanzurun. Di mana mereka ya berada di atas dipan-dipan mewah, melihat dan menyaksikan orang-orang kafir itu dihinakan. Gantian tertawa orang beriman. Hal thuwibal kuffaru makanu yaf'alun. Pada saat itu bukankah orang-orang kafir sudah diberikan ganjaran apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Nah, ini ayat bikin sejuk hati orang-orang beriman yang sering diganggu. Ya kan? Yang sering dicemooh, yang sering diusili, yang sering dizalimi. Ya. Nah, bacalah ayat ini. Kalau kalian sedang sakit hati. Ya. Nah, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Naam. Lagi dongkol-dongkolnya kan. Ya baca ya. Baca ayat ini, Pak. Lagi kesel-keselnya ini. Oh, kita enggak ngapa-ngapain ya. Barakallahu fikum. Naam. Dalam rapat disindir-sindir aja ya kan. Barakallahu fikum. Naam. Dijelek-jelekkan. Nah, bacalah ayat ini. Naam ya. Barakallahu fikum. Kadang kita dijadikan bahan guyonan oleh orang-orang banyak. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Kita baca tafsirnya. Innal ladzina ajramu ay qamu bil jurmi wa huwal ma'siyah wal mukhalafah. Yang dimaksud dengan mujrim adalah orang-orang yang melakukan tindakan jurmun. Jurmun itu maksiat yang melisihi syariat. Sehingga mujrim itu adalah orang-orang tukang maksiat, tukang menyelisihi syariat. Makanya tadi kita artikan pendosa. Nah, kanu aifid dunia. Mereka ini maksudnya ketika di dunia, minal ladzina amanu yadhakun istihza'an wa sukhriyatan wa istisgharan lahum. Mereka itu mentertawakan orang-orang beriman, istihza, melecehkan. Sukhriya, menjadikan mereka sebagai bahan perolok-olokan, guyonan, ya. Wa istisgharan, dan menganggap kecil orang-orang beriman tadi. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wa idza marru al-fa'ilu yasihu ay yakuna idza marral mu'minuna bil mujrimin aw idza marral mujrimuna bil mu'minin. Kata beliau, pelaku pada fi'il ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi maknanya adalah ketika orang-orang pendosa tadi melewati orang-orang beriman. Ya kan? Ketika mereka jalan, ada orang-orang beriman, lagi mungkin bermajelis, ya kan? Langsung mereka memainkan mata, isyarat mengejek. Atau sebaliknya, maknanya adalah ketika orang-orang beriman itu lewat, sedangkan orang-orang pendosa tadi lagi duduk-duduk. Nah, mereka yang duduk-duduk tadi ngasih isyarat mata untuk mengejek. Nah, ada dua kemungkinan. Ya, imma yang lewat itu adalah pendosa atau yang lewat adalah orang beriman. Wal qa'idatul lati yanbaghi an tafhama fi tafsir, sedangkan kaidah yang sepatutnya Anda pahami dalam permasalahan tafsir, terkhusus ketika ayat itu memiliki dua penafsiran atau lebih, maka apakah kita harus memilih salah satunya atau bagaimana? Annal ayata idza tamalat ma'nayaini la yunafi ahaduhuma al-akhara wajaba hamluha 'alal ma'nayaini. Kaidahnya adalah apabila ayat itu mengandung dua penafsiran dan salah satunya tidak bertentangan dengan yang lain, maka sikap kita diambil dua-duanya. Ya kan? Ketika tafsir A dengan B sebenarnya tidak ada pertentangan. Ya berarti ayat ini ditafsirkan dengan dua makna tadi. Maka dengan kaidah ini kita bisa menafsirkan ayat. Artinya apa? Ya. Apapun kondisi dari orang beriman tadi, maka para pendosa ini akan mencibir entah mereka yang lewat atau orang beriman yang lewat. Mesti langsung memberikan pandangan mata yang mengejek atau menghina. Nah, barakallahu fikum. Li'anna dzalika a'am, karena itu akan mengandung makna yang lebih luas, lebih umum. Fa idza ja'alnaha li amraini saral ma'na, maka apabila kita menjadikan dua perkara ini sebagai maknanya adalah annal mujrimin idza marru bil mu'minin wa hum julusun taghamazu, bahwasanya para pendosa ini kalau melewati orang-orang beriman yang lagi duduk-duduk langsung memainkan matanya. Nah, wa idza marral mu'minuna bil mujrimin wa hum julus taghamazu aidan. Begitu juga sebaliknya. Kalau kaum mukminin lagi lewat sedangkan para pendosa tadi lagi duduk-duduk, sama. Mereka juga mainkan mata. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Fatakunu syamilatan lihalaini, sehingga ayat ini mengandung atau mencakup dua keadaan tadi. Halu mururul mujrimin bil mu'minin. Tayyib. Wahalun mururul mu'minin bil mujrimin. kondisi di mana orang-orang beriman melewati orang-orang pendosa, atau kondisi para pendosa tadi melewati orang-orang beriman. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Yataghamazun ya'ni yughmizu ba'dhum ba'dha. Yataghamazun maknanya adalah sebagian mereka memberikan isyarat mata dengan sebagian yang lain. Unzur ila haula'i sukhratan wastihza'an wastisgharan. Maksudnya apa? Lihatlah mereka naam dengan pandangan ya barakallahu fikum, melecehkan, merendahkan dan menganggap kecil. Nah, tadi. Nah, ini kan ya. Nah, jadi pakai isyarat mata dengan makna apa? Melecehkan, menghina dan merendahkan. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Udah isyak belum nih? Sebentar lagi, satu ayat lagi. Ya, jadi ini perilaku-perilaku para pendosa dan sampai sekarang masih dilakukan. Nah, ya, kalau dulu adalah barakallahu fikum orang-orang kafir, kalau sekarang sangat mengenaskan kaum muslimin sendiri. Ya kan? Nah, mengejek saudara-saudaranya yang berusaha berhijrah secara total, mengejek saudara-saudaranya yang berusaha mengamalkan Islam secara kafah. Miskin. Nah, barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Wa idzan qalabu ila ahlihim in qalabu fakihin. Idza in qalabal mujrimun ila ahlihim. Maksudnya ketika para pendosa tadi kembali menemui keluarga mereka, in qalabu fakihin, yakni mutafakkihin bimana luhu minas sukhriyati biha ulail mu'minin. Nah, apa itu? Mereka kalau pulang ke keluarganya, senang, bangga, habis ngejek si fulan. Nah, itu para pendosa. Mimi, tadi lu saya ketemu sama fulan ya. Nah, wes parah bapak itu ya. Nah, makin tua kok makin bodoh saja. Jenggotnya makin panjang, udah putih-putih ya kan. Celana cingkrang, memalukan. Nah, jadi dia habis mengejek ya, orang-orang beriman tadi merasa apa? Seneng cerita sama keluarganya. Ya. Tadi kita sama teman-teman habis ya ngejekin dia. Dia sampai malu sekali. Seneng saya. Puas. Nah, itu pekerjaan orang-orang mujrim. Nah, puas ngejekin orang, barakallahu fikum, puas ya mempermalukan orang. Nah, jadi kalau ada kaum muslimin wataknya kayak gitu, nah itu kata jahiliyah. Habis ngejek orang, habis mempermalukan orang di tengah umum, seneng cerita-cerita sama keluarga. Itu wataknya orang jahiliyah. Nah, buruk sekali. Barakallahu fikum. Fahum yastahzi'una wa yaskharuna wa yatafakkahuna bihadha. Mereka ini melecehkan ya, mereka ini memperolok dan merasa bangga. Dhannan minhum annahum najahu. Karena mereka menduga mereka itu adalah orang yang sukses ya, dunia akhirat. Nah, si fulan yang mereka habisi, mereka kuliti, diejek, dia hancurkan ya, dipermalukan di tengah umum, dia menduga itu orang yang gagal dunia akhirat. Nah, yang berhasil cuma dia. Allah musta'an. Wa annahum ghalabu al-mu'minin. Dia menduga kalau mereka itu berhasil mendominasi orang-orang beriman. Nah, saat itu ya. Walakinnal amra bil aksi, kata beliau. Tetapi hakikat perkara ini justru sebaliknya, di luar apa yang mereka duga. Enggak lama mereka kayak gitu kan. Nah, setelah Fathu Mekah, malu semua itu orang-orang musyrikin yang tadinya mengejek sekelas Bilal, ya, orang-orang para budak-budak itu habis-habisan dihina sama mereka. Nah, setelah Islam kuat dan berhasil menguasai kota Mekah, para pembesar-pembesar Quraisy itu malu semua. Nah, yang tadinya sama Bilal gini-gini, sekarang ya mereka mengakui kemuliaan dari Bilal. Nah, yang tadinya mereka injak-injak, yang mereka hina. Nah, mereka masih junior, Bilal sudah senior keislamannya. Barakallahu fiik. Nah, ya, itu ketika di dunia. Nah, di akhirat barakallahu fiikum lebih lagi. Wallahu taala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.